menunaikan istrinya. Ini haram berarti diancam dosa. Ya, hati-hati. Apa yang kita dapat dari faedah main game? Beberapa waktu yang lalu, COC. Habis itu habis. Sekarang Mobile Legend. Habis itu nanti habis. Nanti sekarang lagi PUBG. Habis itu habis. Tidak ada faedah yang didapat. Hanya sekedar euforia. Dan subhanallah, saya kemarin baca buku menarik. Beliau mengatakan, dari mulai sekarang, 100 tahun yang akan datang, kita sudah tidak ada lagi nama kita di atas muka bumi ini. Rumah-rumah kita, semewah apapun, semegah apapun, 100 tahun yang akan datang, sudah tidak dikenal lagi. Seorang 100 tahun yang akan datang, sudah menjadi orang asing. Tidak ada yang mengenalnya. 100 tahun yang akan datang, seseorang akan menjadi satu tulang ekor. Tidak ada yang mengenalnya. Kecuali yang bermanfaat di sisi Allah SWT. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun buih, dia akan habis. Tidak ada nilainya. Adapun yang bermanfaat, dia akan tetap. Apa kira-kira 100 tahun yang akan datang yang masih tersisa dari diri kita? Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Main game haram hukumnya. Jika meninggalkan yang wajib dan melanggar yang haram. Termasuk meninggalkan yang wajib adalah memperhatikan istri, anak-anak. Nah, ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dalam dirinya. Apakah dia dengan ujian tersebut bisa lulus menjadi orang beriman, menggunakan, menghadapi ujian tersebut dengan sebaik-baiknya, ujian harta, ujian pada diri, atau ujian ketika disakiti oleh orang kafir, orang musyrik dengan tuduhan macam-macam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minha annahu ta'ala yuqaddiru 'alaihim hadhihi al-umur, dan yang sangat disayangkan adalah di zaman sekarang main game itu disebut sebagai olahraga. E-sport, electronic sport, disebut sebagai olahraga. Ini termasuk penyimpangan dalam agama. Ya, hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala yuqaddiru 'alaihim hadhihi al-umur. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan atas mereka perkara-perkara tersebut. Lima yuriduhu bihim min al-khairi liyu'la liyu'li darajatihim. Agar derajat mereka semakin tinggi. Wa yukaffiru min sayyi'atihim. Dan kesalahan-kesalahan mereka terhapus. Wa liyazdada bidzalika imanuhum. Dan agar mereka, iman mereka bertambah. Wa yutimmu bihi iqanuhum. Dan keyakinan mereka semakin sempurna. Fa innahu idza akhbarahum bidzalik wa waqa'a kama akhbar qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa iman wa taslima. Apabila Allah mengabarkan hal tersebut kepada mereka, maka hal itu pasti akan terjadi sebagaimana yang